Selamat sore kawan-kawan Solidario. Kita maaf ya, ini agak telat 50 menit dari jadwal yang kita umumkan karena ada kendala teknis. Kita akan masuk ke obrolan tentang 1 tahun peringatan kekerasan fisik dan intimidasi atau lain-lain yang itu konotasinya buruk dilakukan oleh negara. Baik, sebelum kita berbicara apa sih tujuan dari peringatan ini kita bicarakan di sini, kita akan mendengarkan dulu ya cerita-cerita dari kawan-kawan yang menjadi saksi langsung di TKP. Di mohon pendengar, saya sebelumnya sih sebenarnya kembali meminta maaf. Jangan sumbu pendek ya, karena ini kan radio komunitas. Oke, ya. Di sini sudah hadir beberapa narasumber yang akan menceritakan kejadian 1 tahun yang lalu di Kulon Progo, Temon. Di sini ada kawan Adi. Halo, kawan Adi. Halo. Kawan-kawan. Ada Anes. Halo, Anes. Hai. Siapkan menceritakan? Iya, siap. Oke. Siap. Ada kawan Musli. Hai. Halo, selamat siang semuanya. Ada kawan Andre. Halo. Halo. Selamat sore. Ya, itu narasumber kita tadi. Gimana? Kita mulai langsung aja ya, karena udah molor 50 menit. Kita mulai dari kronologi pencabutan listrik. Oke. Siap kawan Adi untuk bercerita? Ya, gimana? MC atau apa ini? Oh, DJ. Gimana DJ? DJ? Kira penyanyi rap. Apa yang terjadi 1 tahun yang lalu itu di Temon? Oh, oke. Okay. Mungkin saya ingatku ya, karena ini udah 1 tahun, teman-teman ya. Berawal memang dari ya proyek infrastruktur Jokowi yang kemudian itu ada rencana bandara dan lain sebagainya di Kulon Progo terutama. Terus tapi kemudian proses pembersihan lahan dan lain sebagainya ini memang sangat sangat tidak manusiawi ya menurutku. Di samping yang terdampak itu masih punya hak atas tanah dan mereka ini tidak mau memang untuk melepas itu. Nah, salah satunya akhirnya dari proses-proses yang memang sangat janggal, dirasa sangat janggal dan memang sangat janggal, itu salah satunya ya 1 tahun kemarin, itu tanggal 27 ya tepatnya ya, tanggal 27 itu warga kemudian diintimidasi sedemikian rupa, pencongkelan pintu, terus pemutusan listrik, terus kemudian perusakan arus jalan, akses jalan di warga itu kemudian dilakukan. Mungkin harapan mereka ini kemudian warga ini untuk menyerah kayak gitu, tidak ada listrik dan sebagainya, padahal baru saja mereka ini kan itu tanggal 27 ya. Yep. Biasanya kan listrik bayar itu telat tanggal 20-an ya. Mereka ini baru aja bayar listrik sebenarnya. Bayar listrik artinya hak mereka sebagai konsumen itu direnggut dengan tiba-tiba. Listrik putus karena ini mau ada bandara kayak gitu-gitu lah. Dan itu tanpa kemudian peringatan, tanpa kemudian pemberitahuan dan lain sebagainya. Artinya you di sini rumah kamu mau di jadikan bandara, meskipun kamu tetap punya sertifikat tanah dan meskipun kamu ini tetap menolak, enggak mau tahu kita. Akhirnya ya dicongkel, dicopot dan dirusak sedemikian rupa. Keadaannya tanggal-tanggal itu masih kemudian sebenarnya juga masih di apa ya, Jogja pada umumnya itu juga masih atau sedang kalau bahasa ininya sesahdunya itu dirundung bencana. bencana cempaka di mana-mana itu, banjir dan sebagainya. Tapi kemudian itu tidak kemudian menghentikan maksud jahat aparat, dalam arti ini Angkasa Pura dan pemerintah, kepolisian dan sebagainya, untuk merampas atau kemudian mencongkel dan lain sebagainya. Kayak gitu. Bisa cuman segitu, Mas. Yang disaksikan di sana apa kira-kira? Yang disaksikan waktu itu 27 28 ya itu 29. Pencongkelan, terus kemudian pencongkelan pintu dicongkel, terus jendela, terus arus listrik dicopot kayak gitu kan, diputus, meteran dicabut, diambil, terus akses jalan warga ini dirusak gitu, dengan bego gitu kan. Terus pohon-pohon juga dirobohkan kayak gitu. Nah, itu artinya bentuk intimidasi dari aparat bagiku. Artinya ya perebutan paksa kayak gitu. Dan itu sangat, menurutku sangat tidak manusiawi, dan ya artinya pola-pola itu kemudian dilakukan. Akhirnya dari situ juga pola-pola itu dilakukan terus. Nanti diceritain lagi. Seperti itu. Oke, itu tadi dari Andi. Berarti itu dilakukan oleh aparat gitu ya? Iya. Saat itu kira waktunya tuh sore, pagi atau? Dari pagi. Pagi. Iya, dari pagi terus sampai sore. Dan itu dilakukan terus-menerus sampai 3 hari, 27, 28, 29 ya. 30 ya ada, 30. Terus-menerus sampai kemudian ya warga akhirnya enggak punya akses untuk masuk, enggak punya akses, susah untuk masuk ke rumahnya sendiri pun susah. Terus dilubangin depannya, dilubangin dengan bego gitu kan. Terus dia akhirnya juga tidak ada listrik kayak gitu kan, karena listriknya dicongkel, dicopot kayak gitu kan, diputus arusnya gitu kan, meterannya dan sebagainya itu. Seperti itu. Padahal baru aja mereka ini bayar listrik gitu. Gitu. Oke, barangkali ini Anes ada tambahan untuk memperlengkap. Maksudnya kira-kira selain yang dilakukan oleh aparat dan Angkasa Pura terhadap warga ini kan, tadi Adi menceritakan soal pencongkelan jendela, pencongkelan rumah, kemudian pencabutan listrik. Apa sih yang dilakukan oleh aparat terhadap warganya sendiri? Maksudnya warganya ya, bukan kemudian aset seperti rumah, listrik, dan lain-lain. Aku cerita yang waktu aku di sana itu kan tanggal 27 itu yang aparat banyak datang buat mutusin listrik, dan warga kan nggak yang langsung nyerah gitu aja, listriknya mau diputus kan, ada kayak perlawanan dari warga gitu. Ya yang aku lihat sih aparatnya ya apa, keras gitu loh, mengintimidasi warga kalau ya ini hak kami buat memutus listrik gitu. Iya, alasannya kan kayak gitu kan, karena dia ini proyek strategis, ini proyek mau dibangun bandara, apapun itu kalian ya ini hari ini mau tak copot kayak gitu, cuma sesimpel itu mereka mau merampas gitu. Iya, warganya banyak yang kayak ini masih berlangganan gitu-gitu, tapi mereka tetap ngotot kalau ya udah diputus gitu. Ada kayak ada keharusan buat putus. Iya. Speechless. Iya, keharusan. Ya artinya itu mungkin itu tadi wujud intimidasi, pelemahan kayak gitu kan. Jadi ya gimana sih kalau kita ini nggak ada listrik gitu kan misalnya. Tapi mereka mengimajinasikan kayak gitu. Jadi ya 3 hari itu memang akhirnya warga-warga yang konsisten menolak itu masih ya nggak ada listrik sejak 3 hari itu. Berarti ini rombongan aparat nih percaya diri sekali ya untuk memutus. Soalnya itu bukan masalah ya. Yeah. Oke, ini barangkali narasumber kita yang satunya akan menambahkan. Andre, tolong dijelaskan apa yang kamu lihat juga di sana. Kira-kira seperti apa sih? Baik, terima kasih. Saya kesana itu sekitar, saya ketemuan itu sekitar akhir November. Itu ya tadi seperti diceritakan oleh Adi, itu badai cempaka menyerang Jogja. Dan kita di sana sebelum pemutusan listrik waktu itu. Kita tinggal di salah satu rumah warga di sana. Nah, waktu itu ada sekitar belum banyak gelombang solidaritas, belum banyak. Itu ada sekitar 5 atau 6 orang teman-teman yang tinggal di rumah warga. Kemudian suatu pagi itu mulai aparat datang ke, waktu itu kita tinggal di daerah Sidorejo, teman-teman lain tinggal di Palihan, ada yang di masjid, ada yang di rumah warga. Nah, itu pagi kita dikagetkan begitu karena ada sekitar satu mobil jeep polisi, terus ada 5 mobil Avanza begitu, isinya Angkasa Pura, timnya. Mereka bersikeras untuk mutus listrik. Nah, waktu itu mereka bawa tim dari, nggak tahu ya ini PLN apa enggak, tapi karena mereka nggak pakai seragam PLN. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa cek foto-foto di awal-awal akhir November, di mungkin bisa di sosmed Jogja Darurat Agraria. Nah, di sana itu yang mutus itu kayak, nggak tahu apakah ini mereka magang atau apa, tapi wajahnya masih muda-muda. Hanya pakai seragam, bukan seragam PLN. Mereka ini mutus listrik, mencabut meteran itu dengan muka yang sebenarnya nggak yakin-yakin banget. Karena polisi menjaga mereka, membarikade. Jadi teman-teman yang mau dokumentasi, teman-teman yang mau mencegah, warga yang mencoba mau menerobos masuk ke itu, nggak bisa karena polisi pakai senjata. Mereka pakai masker penutup muka, jadi kita nggak tahu. Dan waktu itu juga hujan juga, jadi beberapa polisi juga pakai rompi, jas hujan begitu. Itu diputus, dan saya lihat betul ekspresi mereka yang putus itu sambil melihat ke arah polisi, ini diputus apa enggak gitu. Mereka juga nggak yakin banget sebenarnya, karena ya masih usia muda gitu, dan mereka juga melihat ekspresi warga yang punya rumah yang histeris begitu, mereka juga kayaknya nggak yakin dengan apa yang mereka lakukan. Tapi karena mereka dijaga oleh polisi dan itu perintah polisi dan perintah aparat dari Angkasa Pura, jadi emang nggak ada pilihan lain bagi mereka. Nah, diputuslah listrik, baru kemudian setelah itu kegelapan meliputi Temon. Tadi ceritakan Adi tadi kebrutalan aparat, kebrutalan polisi, dan kesewenang-wenangan Angkasa Pura itu justru diakui sendiri oleh pimpinan proyek NYIA, Sujiastono. Dia bilang setelah itu pencongkelan, pemutusan listrik, perusakan rumah, perusakan akses jalan ke rumah itu sebagai shock terapi. Aku nggak tahu aparatur negara bisa memberikan statement seperti itu. Itu kan artinya dia menakuti warganya sendiri. Dia tahu kalau ada proses yang dilangkahi, makanya kemudian dia mengatakan itu sebagai shock terapi. Kami belum akan membongkar rumah yang belum dikonsinyasi begitu. Nah, bagi saya keluarnya istilah shock terapi itu ini akan diulang di berbagai tempat karena ya proses hukum mereka langkahi dan satu-satunya cara untuk mempercepat agenda mereka ya menakut-nakuti warganya dengan intimidasi, penangkapan juga teman-teman apa teman-teman solidaritas di tanggal 5 Desember waktu itu setelah kita mengajak banyak kawan-kawan dari kota dari luar Jogja untuk datang ke Temon waktu itu karena memang kita terima surat peringatan terakhir tanggal 3 ya tanggal 4 Desember untuk penggusuran paksa. Nah, kemudian tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 teman-teman banyak yang ke sana ada sekitar 400-500 massa yang ke sana. Nah, baru kemudian tanggal 5 setelah banyak kawan-kawan yang mungkin punya urusan sendiri-sendiri di kota, waktu itu juga masih masa kuliah, teman-teman balik ke kampusnya masing-masing, baru tanggal 5 polisi masuk dengan jumlah yang lebih banyak dengan kebuasan yang lebih lebih ngawur dan akhirnya 15 relawan 15 lingkar solidaritas ditangkap. Waktu itu salah satunya saya ditangkap tanggal 5 itu. Nanti ada Musli di sini, ada Imam juga yang bisa menceritakan kisah mereka masing-masing. Tapi waktu itu posisi saya ada di posko di Masjid Al Hidayah. Teman-teman berpencar karena memang jumlahnya semakin sedikit, berpencar untuk dokumentasi. Waktu itu saya di posko, saya bersama Pak Fajar, Pak Hermanto. Ada teman-teman juga di dalam posko karena mereka mengamankan barang-barang kita. Polisi semakin banyak depan masjid. Karena memang jumlah kita cuma hanya sekitar 6 orang waktu itu. Terus mikir, udah ini akan disikat gitu. Jadi bagi saya gitu yang ketakutan setengah mati pasti, cuman untuk mengakali itu bercanda gitu. Jadi saya nanya ke polisi yang sudah hanya sekitar hitungan 5 cm di depan muka ini mereka pakai pakaian anti huru-hara, bawa rotan gitu. Terus saya tanya, karena waktu itu Pak Fajar dan Pak Her sudah berguling di tanah karena memang mereka kayaknya udah nggak mampu berkata mau ngapain lagi gitu. Terus saya tanya ke polisi-polisi Sabara ini depan, saya bilang, "Mas, kamu tuh tega melihat warga kayak gini, bapak-bapak yang udah tua kayak gini." Terus dia bilang, dia diam, terus temannya dari belakang maju ke depan. "Kenapa? Anda tahu nggak? Saya ini menjalankan tugas negara." Terus saya sambil pesan, "Santai mas, gak usah ngegas." Aku bilang, "Saya gak usah ngegas. Santai aja, aku tuh cuma ngajak ngobrol, bukan ngajak berantem. Saya cuma mau bilang, Anda itu masuk ke pekarangan rumah, ke properti rumah orang yang masih memegang sertifikat. Anda tahu gak tahapan hukumnya?" Terus dia itu langsung ditarik mundur sama temannya. Artinya polisi ini sebenarnya gak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu tahapan-tahapan itu, mereka juga nggak yakin. Mereka taunya ya harus buas di lapangan untuk menghadapi teman-teman relawan yang lebih pintar, yang lebih tahu pembacaan situasi sosial atau pembacaan hukumnya. Jadi yang polisi ini nggak punya bekal apa-apa. Nah, waktu setelah itu dia tuh ngapali muka teman-teman ini kayaknya harus disikat itu. Nah, setelah akhirnya kita terdesak mepet ke depan pintu posko, muncullah si siapa, Harry itu dia, Kapolsek Temon ya, Harry siapa namanya, Harry gitu. Harry nggak penting lah ya, Harry Harry cah Polsek Temon. Nah, tiba-tiba dia masuk ke barisan Sabara, terus dia bilang, orang-orang yang bukan warga sini yang pakai pita biru, karena waktu itu semua relawan pakai pita sebagai pengenal, karena memang intel itu berkeliaran, jadi itu penanda bagi kita. Orang-orang yang bukan warga sini yang pakai pita biru, angkut. Wah, cikur. Wes. Kita ditarik, diseret sampai ke jalan. Tapi sebelum itu ribut-ribut yang di belakang rumahnya Pak Fajar di kandang sapi. Itu yang teman-teman dari Persma, dari ya dari ada juga teman-teman dari Solo itu ditarik rimba, itu namanya rimba, dia itu teman-teman pers. Saya teman-teman bisa cek di video, dia itu diseret dan dipukul, diangkut. Kalau bahasa polisi kan bilang mereka mengamankan mahasiswa, mengamankan dengan cara mengangkut dan menarik rambutnya untuk ditarik ke arah jalan raya. Itu rimba diseret sampai sana. Juga termasuk Pak Fajar yang di piting. Tapi persoalan piting ini juga ternyata bermasalah secara bahasa, karena waktu di BAP di Polres Kulon Progo, saya dengar ada satu teman yang dia menceritakan penangkapannya di lapangan di BAP itu, dia bilang saya dipiting, terus yang apa namanya yang pengetik juru ketik ini bilang dipiting itu apa artinya gitu. Ya gini Pak, ya itu apa artinya? Jadi mereka kayaknya memang berusaha untuk menggunakan cara-cara yang berusaha untuk tidak menampilkan kekerasan itu. Padahal ya faktanya memang Pak Fajar waktu itu hampir pingsan karena memang dia dikeroyok. Nah, jadi kita ditangkap dan dibawa ke kantor PP pembangunan perumahan, itu ke kontraktor bandara. Kita ditangkap di sana secara bergelombang, ada yang ada sekitar 4 gelombang sampai akhirnya ngumpul jadi 15 orang. Di sana itu mungkin sekitar setengah jam kita di sana sebelum akhirnya dibawa ke Polres. Yang pertama kali menghampiri kita di dalam itu bukan polisi, karena kami nggak tahu dia polisi apa enggak, tapi karena dia nggak berseragam gitu, dia bilang langsung aja ya, saya mau mendata katanya, tolong sebutkan namanya satu persatu. Nah, tapi karena memang malam sebelum peristiwa itu memang ada briefing dari teman-teman pendamping hukum, karena kita juga sudah mengantisipasi kalau misalnya keadaan memburuk, kalau sampai ada penangkapan, ada step-stepnya begitu. Ya, jadi memang kita dibekali pengetahuan. Jadi waktu dia meminta identitas, itu memang kita bilang kami akan bicara sebelum pendamping hukum ada di sini gitu. Terus dia keluar, masuk lagi orang yang berbeda tapi bukan juga pakai seragam polisi. Dia bilang saya ini dari saya dapat perintah. Ayo segera biar ben rampung, tolong namanya disebutkan, KTP mana katanya. Terus kami ulang, kamu itu siapa? Saya polisi, mana tandanya? Gitu. Wah, pakai seragam, sudah keluar. Artinya kalau kita bisa ngotot-ngototan juga, ya walaupun nggak merubah apapun ya, tapi itu bisa menunda apa keadaan lebih memburuk begitu. Sampai teman itu waktu itu Imam kalau nggak salah dia bilang, sambil ketawa-ketawa juga, Pak saya lapar katanya. Lah apa urusannya sama saya gitu, kata polisinya, kata mereka. Ya udah makanya sebutkan aja namanya biar habis itu selesai katanya. Gak mau, kami itu hanya mau ditanya di kantor polisi, saya bawa kami ke kantor polisi. Jadi memang waktu itu memang ngotot-ngototan gitu posisinya. Akhirnya dibawa ke sana, baru proses BAP dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh begitu. Akhirnya kita keluar di sampai jam 10 malam kalau nggak salah, kita baru keluar jam 10 malam. Mungkin cukup sampai di sini dulu, nanti teman-teman yang lain bisa menyambung. Makasih Andre tadi pengalaman di Temon. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh narasumber lain, Muslih dan Imam. Ini harapannya nanti kawan-kawan yang mendengarkan ini menemukan pola, artinya pola-pola apa saja yang dilakukan oleh aparat terhadap gerakan yang melawan penggusuran misalnya, atau ancaman-ancaman lain. Kita bisa mengidentifikasi pola itu dari cerita yang sudah dipaparkan tadi oleh Adi, Anes, dan Andre. Jadi jangan cuma dengerin aja ya, kita juga mesti tahu nanti, karena ini berlaku juga di banyak daerah, seperti kayak kamu orang mana, KTP kamu mana, kemudian bentuk-bentuk intimidasi dan memperlemah gerakan, misalnya intimidasi terhadap individu-individunya atau orangnya, ataupun merampas dulu kebutuhan dasar dari warga. Misalnya kayak tadi perusakan properti, pencabutan listrik, itu kan merupakan kebutuhan dasar ya, yang dia dapat memperlemah gerakan. Nah, mudah-mudahan nih harapannya ya, kawan-kawan yang mendengarkan ini menemukan pola itu, yang nantinya kita bisa bareng-bareng untuk mencari apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang terjadi di Temon itu, maupun di wilayah kawan-kawan yang mendengarkan. Sebelum kita mendengarkan cerita dari Musli ataupun Imam, kita dengerin lagu dulu ya. Oke, ini ada lagu dari Senar Togok, judul Hanya Aku, Hanya Ada Aku, Kalian dan Cinta. Ini membuat aktivitas kita yang selama ini, yang kita kawan-kawan masih lakukan dari tahun ke tahun, main musik, bikin literasi dan lain sebagainya, ini kita jadikan dari denyut pergolakan. Dan menggalang solidaritas supaya rezim itu tahu bahwa rakyat itu tidak diam gitu kawan-kawan ya, bahwa kita ini tidak diam-diam aja melihat sesuatu seperti ini, karena bagaimanapun yang dapat mengubah sesuatu, yang dapat memberikan ruang kepada masyarakat pemerintah untuk tahu adalah solidaritas. Thank you. janji-janji manis semacam pemkot itu. Katanya mau dikasih modal, mau dikasih tempat, ternyata nggak ada, nol sampai sekarang. Warga aja yang belum kebagi ke 18 kakak. Katanya mau dikasih di daerah mana? Thank you. Oke, tadi ada pertanyaan-pertanyaan di grup WhatsApp tuh ya. Nanti mungkin bisa dijawab, nggak mungkin sih, tapi pasti dijawab. Kita dengar dulu cerita dari kawan kita satu, Musli. Musli, halo. Kamu kan waktu itu datang ke Temon ya? Ya. Tanggal 4 tuh kan banyak orang di sana ya. Nah, apa yang membuat kamu datang ke sana, kemudian apa yang kamu lihat di sana? Terima kasih kesempatannya. Selamat sore semua pendengar Radio Solidario. Terima kasih sudah setia bersama Solidario selama ini. Sebuah radio komunitas yang diinisiasi bersama untuk menyampaikan menyampaikan suara-suara dari masyarakat sekitar kita yang sedang mengalami perampasan ruang hidup, ketidakadilan alam dan lain-lain ya. Saya akan menjelaskan atau saya akan berbicara menambahi atau ya menyambung apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Kalau teman-teman tadi membicarakan persoalan membicarakan pertanggal sebelum 27 proses pencabutan listrik sampai awal Desember, saya akan menyampaikan ketika saya datang di sana, karena saya memang bagian dari teman-teman solidaritas yang datang belakangan ya, setelah melihat dokumentasi, melihat informasi di media bahwa terjadi kekerasan, terjadi pelanggaran hak dan lain-lain yang kita lihat, kita saksikan di Kulon Progo. Mungkin saya akan menceritakan sebelum saya di sana itu, seperti mungkin teman-teman solidaritas yang hadir waktu itu dulu. Saya juga tidak berada di lokasi waktu itu, tanggal 27 ketika tadi dijelaskan pencabutan listrik, perusakan akses jalan, terus perusakan pekarangan, intimidasi secara verbal dan secara fisik bahkan. Saya ketika itu berada di Bandung ketika sedang asik-asiknya nonton final Liga 2 itu. Kebetulan saya juga fans berat Persebaya. Ya. Yang kebetulan waktu itu masuk ya, masuk di masuk final Liga 2 itu. Jadi final Liga 2 di GBLA Gelora bukan GBLA Bandung Lautan Api. Nah, di situ saya di tanggal itu saya berada di Bandung gitu untuk menyaksikan final Liga 2 dan ya alhamdulillah kebetulan menang. Itu enggak apa-apa ya Bang Gedik. Dan akhirnya Persebaya masuk Liga 1 gitu. Ya, jadi mungkin sama seperti posisi teman-teman yang lain, saudara yang datang setelah tanggal 27 ketika menyaksikan pemberitaan di media sosial bahwa telah terjadi pelanggaran. Banyak pelanggaran yang terjadi di sana. Kebetulan juga di grup-grup WhatsApp yang saya ikuti, kebetulan saya juga penyimak grup WhatsApp gitu, karena cukup banyak juga grup WhatsApp yang ada di HP saya gitu. Persis di hari yang sama, itu terjadi juga sebuah musibah ya, yang tadi sudah dijelaskan, badai cempaka gitu, badai cempaka. Nah, di grup-grup WhatsApp yang saya ikuti, itu banyak sekali ada foto, ada video, terkait persoalan bencana badai cempaka itu. Nah, dan nyaris tidak banyak ya di grup-grup WhatsApp yang saya ikuti itu, di hari yang sama juga terjadi pelanggaran HAM yang terjadi di sana, perusakan alam dan lain-lain. Nah, beruntung saya juga mengikuti akun-akun media sosial yang cukup baik menurut saya, memberikan edukasi, memberikan wacana tandingan. Selama ini mungkin teman-teman yang aktif atau mengkaji kebijakan pembangunan dan lain-lain mungkin menganggap bahwa sebuah kebijakan itu hanya berdiri netral gitu ya, tidak memiliki keberpihakan dan lain-lain, dan selalu bayangannya atau imajinasinya itu untuk selalu mensejahterakan itu, bahwa pembangunan ini dimanapun ya argumentasinya adalah mensejahterakan, menyerap tenaga kerja dan lain-lain. Nah, Mungkin ini sudah juga akrab di telinga teman-teman pendengar Solidario juga gitu. Nah, di situ kita melihat bahwa secara kasat mata pun apa yang kita lihat di media sosial waktu itu, sama juga teman-teman yang lain melihat bahwa ini ada sesuatu yang nggak benar itu. Ketika saya juga pernah, saya teringat juga ketika diskusi dengan kiai saya waktu itu, kebetulan saya juga ya pernah lah ya mengenyam pendidikan di madrasah gitu. Nah, kiai saya pernah bilang bahwa ketika masyarakat kecil melakukan perlawanan atau melakukan perjuangan untuk membela hak-hak mereka, mempertahankan hak mereka dengan begitu mati-matian, itu artinya masyarakat itulah yang benar. Itu cukup dilihat seperti itu saja gitu. Nah, dan saya melihat itu di Temon gitu. Saya melihat itu di Temon bahwa masyarakat sampai begitunya mempertahankan tanah, mempertahankan rumah, pekarangan, lahan, dan apalagi belakangan saya ketahui juga masyarakat masih memegang hak sertifikat. Nah, artinya itu sudah cukup membuktikan bagi saya dan teman-teman tentunya bahwa ya ini masyarakat yang benar gitu. Masyarakat ya sudah benar ini, masyarakat mempertahankan haknya. Nah, di satu sisi ada pihak yang ingin ngotot merusak itu atau mengambil itu dari hak-hak warga. Nah, itu saya teringat itu, dan ketika di Bandung itu ya cukup ini ya, cukup campur aduk perasaan, senang karena Persebaya menang gitu. Menang dan masuk Liga 1 akhirnya. Terus juga sedih sekaligus sedih karena terjadi ya perampasan ruang hidup di sana. Terus juga saya di Bandung waktu itu juga kebetulan pas ya ada agenda diskusi dengan kelompok teman-teman muda Katolik ya. Diskusi bedah buku yang cerita dengarkan cerita bumi. Iya, teman-teman Kristen Hijau. Itu Katolik apa? Kristen ya, teman-teman ini Kristen Hijau. Ya, Kristen Hijau. Ya, saudara-saudara kita di Kristen Hijau itu melakukan diskusi bahwa sekarang sudah mulai teman-teman muda, teman-teman muda saudara-saudara kita juga concern di wilayah perlindungan hak-hak alam ini gitu. Nah, di situ kami berdiskusi dan ya berbagi cerita tentang apa yang terjadi di Kulon Progo belakangan itu gitu. Nah, setelah itu singkatnya saya balik ke Jogja dan menaruh semua barang saya karena keyakinan saya terhadap apa yang ingatan saya terhadap pembicaraan kiai saya waktu itu, ya saya memberanikan diri untuk datang gitu. Untuk datang ke sana dan ya melakukan mendukung semua perjuangan masyarakat yang mempertahankan hak-haknya. Begitu juga teman-teman yang bareng waktu itu dengan saya di Bandung, ya artinya teman-teman bonek juga gitu. Teman-teman itu datang ketika kebetulan itu ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 1 Desember. Tanggal 1 Desember itu. Nah, pulang dari Bandung ke Jogja melihat ada undangan dari warga ya, ada undangan dari warga acara maulidan itu, kita datang ke sana dan mendengarkan. Nah, seperti gayung bersambut itu ya. Apa yang saya yakini, apa yang saya ingat waktu itu dari petuah-petuah kiai saya didukung dengan isi ceramah dari Kiai Ubed dari Rembang kalau nggak salah, dari Rembang Jawa Tengah itu. Dia bilang bahwa apa yang sedang diperjuangkan masyarakat di situ, ya, setelah mendengar pemaparan dari warga apa sih sebetulnya yang terjadi. Mungkin teman-teman pendengar Solidario juga tadi ada yang menanyakan ya bahwa apa sih sebenarnya yang terjadi Temon itu. Nah, waktu itu tanggal 1 Desember itu warga juga memaparkan apa sebetulnya yang terjadi di sana, apa yang mereka perjuangkan, terus apa yang mereka alami, termasuk bentuk-bentuk intimidasi dan lain-lain, itu perusakan dan lain-lain. Nah, ketika setelah warga menjelaskan dan itu membuat kami akhirnya yakin ya bahwa masyarakat ini benar dan harus dibela ya, itu Kiai Ubed juga akhirnya diisi materi ceramahnya juga bilang bahwa apa yang dilakukan oleh warga di sana dan teman-teman yang ikut mendukung perjuangan warga di sana mempertahankan haknya, membela tanah airnya, itu adalah bagian dari risalah kenabian, apa yang disebut sebagai penerus perjuangan-perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi saya menemukan konteks pembicaraan yang kadangkala ya, kadangkala ini juga bentuk pembelajaran saya, kadangkala apa yang disampaikan oleh kiai-kiai atau pengkhotbah-pengkhotbah keagamaan tentu di setiap peringatan hari-hari besar itu biasanya hanya menceritakan soal sejarah itu atau apa yang dulu dialami atau yang dulu ada gitu. Tanpa menjelaskan konteks dan keberlanjutan dari apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu. Nah, saya menemukan konteks itu bahwa apa yang sudah dimulai oleh Nabi Muhammad ya dalam peringatan Maulid Nabi itu ya masyarakat Temon dan teman-teman yang hadir mendukung ini adalah bagian dari perjuangan itu, bagian dari melanjutkan perjuangan risalah kenabian itu. Nah, itulah bagi saya dan sebagian teman-teman yang lain tentunya itu juga mempertebal iman lah kira-kira begitu. Menambahkan setelah dari warga tadi menjelaskan bagaimana kronologinya, apa yang hilang dari direnggut dari mereka listrik, dan waktu itu saya juga melihat bahwa di sana listrik sudah mati, hanya apa mengandalkan genset gitu. Terus saya juga melihat beberapa rumah di sana sudah roboh tanggal 1 itu ya. Nah itulah pengalaman ini, pengalaman saya dan teman-teman waktu itu ketika datang tanggal 1 itu untuk menghadiri undangan dari warga di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, itu juga yang belakangan saya ketahui juga menjadi penguat bagi teman-teman untuk datang ke sana. Nah, akhirnya waktu itu juga warga menyampaikan bahwa ada ancaman penggusuran di tanggal 4. Ya, ada ancaman penggusuran. Nah, itu disampaikan juga waktu itu bahwa proses yang sedang terjadi adalah proses pelanggaran demi pelanggaran. Artinya apa? Warga masih memegang sertifikat, terus warga tidak menjual tanah dan lahannya, dan ingin tetap di situ untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi apa yang sudah diwariskan oleh orang-orang mereka gitu. Nah, sedangkan dari pihak Angkasa Pura ingin merebut itu dari warga. Nah, dijelaskan waktu itu. Nah, akhirnya tanggal 4 itu setelah ya tentu ada undangan harapan untuk warga waktu itu untuk datang gitu dan untuk mendukung perjuangan apa yang perjuangan mempertahankan hak itu, akhirnya di tanggal 4 itu ya cukup membuat saya ini apa takjub itu juga ya. Ini apa nih kira-kira yang menggerakkan orang 500-an lebih orang datang untuk datang itu. Enggak ada yang dibayar seperti yang banyak saya dengar juga itu. Termasuk ketika saya waktu itu kebetulan makan itu di sekitaran situ ada pembicaraan itu warga itu punya duit berapa ya bisa bayar segitu banyaknya orang datang ke sana gitu. Itu saya dengar sendiri dengan telinga saya gitu. Waktu saya mampir makan di samping jalan. Nah, tapi yang saya lihat adalah mereka datang atas nama macam-macam kemanusiaan, agama, terus pembelaan terhadap hak hidup yang layak dan yang sehat itu, yang layak dan sehat itu, dan atas dasar ya apa akademik tentu juga teman-teman berangkat itu, ya juga akhirnya banyak yang datang itu tanggal 4 Desember itu, tanggal 4 Desember. Nah, persis dengan himbauan atau agenda yang sudah dicanangkan oleh Angkasa Pura waktu itu adalah penggusuran paksa tanggal 4 sesuai dengan arahan. Dan waktu itu ya memang betul banyak sekali aparat-aparat yang ada di sana. Mungkin jumlahnya juga hampir mirip ya, ratusan itu, hampir mirip dengan jumlah relawan atau teman-teman solidaritas yang hadir waktu itu. Ya ratusan itu. Ratusan aparat yang datang waktu itu untuk mengawal proses penggusuran paksa yang ada di sana. Ya, ingat ya, penggusuran paksa ya di sana. Karena kenapa paksa ya? Memang masyarakat benar-benar tidak ingin keluar dari lahan yang mereka ingin garap di sana. Mereka sudah mendapatkan hidup yang layak. Dan itu kami dengarkan itu dari penuturan-penuturan warga sendiri. Jadi bukan ada unsur bahwa ini dikerahkan oleh partai politik atau apapun itu. Tapi memang benar-benar dari tadi ya proses-proses. Mungkin sebagian besar juga teman-teman sudah mengikuti kasus ini karena kasus ini juga sejak tahun 2012 ya. Jadi pernah mengajukan PTUN, menang terus digugat lagi kalah akhirnya, dan begitulah selalu hukum kita itu kan. Ketika masyarakat menang selalu apa ada counter terhadap mereka dengan hegemoni uang dan lain-lain, akhirnya menang gitu. Nah, mungkin banyak juga teman-teman yang berangkat dari kesadaran ya betapa masyarakat ini sudah mengalami penindasan demi penindasan, apa ketidakadilan atau permainan-permainan hukum yang sudah-sudah ini, sehingga menggerakkan teman-teman untuk hadir di sana. Nah, tanggal 4 itu dengan agenda pengusuran paksa, akhirnya dengan kekuatan solidaritas, dengan keyakinan warga untuk mempertahankan haknya, dan dengan kuasa Tuhan juga, bahwa agenda perusakan atau perampasan ruang hidup pengusuran paksa tanggal 4 berhasil digagalkan. Nah, berhasil digagalkan tanggal 4 itu. Artinya apa? Ya memang seperti tadi katanya Mas Andre ya, bahwa sebenarnya mereka itu juga enggak yakin-yakin amat gitu. Dan itu juga terlihat ketika tanggal 4 itu. Jadi mereka sebenarnya juga enggak yakin-yakin amat apa yang mereka lakukan itu sebenarnya benar. Itu. Nah, mungkin juga kebetulan di iya. Nah, sangat kelihatan. Artinya juga mereka itu sebenarnya enggak tahu-tahu banget apa sih kasusnya ini, warga ini punya hak apa untuk apa kok sampai ke bertahan itu, mereka juga enggak tahu sebetulnya. Itu persis nanti yang akan saya ceritakan ketika kebetulan saya waktu itu juga ditangkap ya, bukan diamankan ya. Kalau diamankan ini kan bias Orba ya. Diamankan padahal enggak aman. Waktu itu saya juga dipukuli gitu di Polres gitu. Nah, tanggal 4 penggusuran gagal dilakukan itu. Nah, di tanggal 5 itu sepertinya melipat gandakan personil memulai proses apel dan upaya penggusuran itu lebih awal itu. Karena kenapa? Ketika pagi itu kita bersih-bersih, teman-teman sebagian ada juga yang membantu masyarakat di sana untuk masak itu dan menemani warga untuk mendengarkan cerita-cerita keluhan-keluhan yang selama ini dialami pasca penggusuran itu tanggal 27. Nah, di jam 8 pagi itu di PP, kebetulan Mas Hidayah, Alidayah yang sering dibuat kumpul warga dan solidaritas, lingkar solidaritas itu juga berdekatan dengan tempat apel aparat pengamanan penggusuran paksa itu di sebelah, bertepatan di kantor PP pengaman perumahan itu, sangat dekat. Nah, ketika itu kita teman-teman warga, teman-teman relawan melihat jam 8 itu sudah mulai bersiap-siap itu. Biasanya jam 9 itu lebih awal, lebih pagi. Entah apa ya, dalam pikiran kami setan apa yang merasuki mereka untuk semakin melipatkan kekuatan dan semakin beringas. Nah, ini yang akan saya takutkan kelak gitu ya. Hukuman apa kira-kira yang akan menimpa mereka ini ketika belum tahu apa sebenarnya yang mereka lakukan, kesalahan-kesalahan apa sebetulnya yang mereka langgar, tapi sudah melakukan penghakiman itu. Ya, sampai mereka misalnya melakukan pemukulan tanggal 27 itu, saya dapat cerita juga dari warga di sana. Itu suaminya itu ketika mencegah pencopotan listrik itu ya, terus ditarik terus diborgol tangannya, habis itu dipukul sama helm itu di depan kantor PP persis rumahnya. Nah, cerita itu ya Pak Yanto. Nah, akhirnya tanggal 8 itu dengan jumlah relawan ya, dengan jumlah relawan yang tidak sebanyak ya tidak sebanyak ini, tidak sebanyak tanggal 4 gitu. Nah, akhirnya kita melihat personel banyak, aparat banyak di sana, dan tiba-tiba saja langsung Bego itu bergerak kemana-mana itu. Bergerak di sekitaran rumahnya Pak Duku Palihan ya. Pak Yuyun itu sudah menyerang berapa 3 Bego kalau nggak salah untuk merobohkan pohon-pohon yang itu masih menjadi milik warga, hak milik warga. Karena warga masih memegang hak, alas hak sertifikat mereka gitu. Nah, kita juga teman-teman solidaritas berupaya untuk melakukan penghadangan-penghadangan itu. ya, dan lewat omongan juga terus ya apa namanya mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan ini keliru gitu. Nah setelah itu ya beku kemana-mana itu mencoba merobohkan pekarangannya Pak Yanto, Pak merobohkan rumah-rumah di sekitaran rumah Pak Yuyun, terus di rumahnya Mas Enang gitu di belakang-belakangnya, dan praktis itu tumbuhan-tumbuhan besar yang menjadi sumber-sumber air, sumber-sumber kehidupan warga di sana selama ini itu dihilangkan itu. Pekarangan termasuk kandangnya, kandang kambingnya Pak Yanto itu, kandang kambing dan kandang ayam itu dirobohkan secara paksa. Dan ceritanya istrinya Pak Yanto itu juga ini, setelah proses pengusuran itu hilang semua. Jadi sumber apa namanya ternak mereka hilang semua itu. Kan kandangnya roboh ini, robohin secara paksa itu kan. Nah, ayam-ayam pada kabur kan, hilang semua, dan itu kalau dihitung secara kerugian sangat besar. Dan kira-kira mereka dengan ya, pernyataan dari ombudsman itu kan mereka menganalisis ada enggak apa namanya tanggung jawab dari mereka? Enggak ada sama sekali kan. Nah, artinya kerugian demi kerugian ya, belum lagi intimidasi yang dilakukan itu sangat tidak wajar menurut kami. Nah, setelah itu ya begitu kacau waktu itu ya kondisinya, dan dikepung di situ di sekitar masjid itu sudah penuh, di jalanan sudah penuh, dan itu banyak dari unsur-unsur personel aparat yang hadir di situ itu. Saya nggak tahu entah mereka itu sebenarnya tahu atau tidak apa yang sedang mereka lakukan. Nah, ketika itu saya melihat Pak Hermanto sebagai pemilik rumah lahan dan sanggar di sekitaran masjid itu sedang mencoba untuk menghalau upaya penggusuran itu. Jadi saya sempat dengar juga dari pihak mereka ngomong, enggak ini Pak, cuma pohon-pohonnya saja gitu. Iya, tapi dibalas dengan Pak Yanto, Pak Hermanto berkata, ya iki masih punya saya enggak jual ini. Ini sampai kapanpun saya enggak jual ini. Ini kalian itu dolim gitu. Jadi sampai begitu. Sampai itu saya melihat proses itu, dan tiba-tiba saja tanpa kompromi lebih lanjut, pohon-pohon di sekitaran sanggar Pak Hermanto itu dirobohkan. Dan saya lihat betul bagaimana buasnya mereka, bagaimana liarnya mereka, bagaimana mereka sebenarnya ada enggak sih sebenarnya sisi kemanusiaan yang ada di apa sanubari mereka lah. Nah, tanpa ampun pohon-pohon di sekitaran posko, di sekitaran sanggar masjid itu hilang, dirobohkan bisa saja pohon-pohon besar yang sebagai penghidupan warga, sebagai sumber mata air warga di sana dihilangkan, pekarangan-pekarangan itu. Nah, di sisi lain saya juga melihat di belakang rumahnya Pak Fajar itu, karena sangat banyak waktu itu, sangat banyak aparat yang ada di sana, itu melihat Pak Fajar, di sana Pak Fajar sudah ada juga di video itu, bisa dilihat di Ham Akuning Gene itu kan, di video dokumenter itu diseret-seret di kandang ya, di dalam di belakang kandang miliknya. Nah, diseret-seret terus beberapa relawan yang mencoba untuk membantu Pak Fajar juga ditarik, dipukuli waktu itu, yang tadi rambutnya dijambak gitu kan. Saya melihat itu, terus beberapa teman-teman saya lihat sudah diseret-seret, sudah ditangkap gitu kan. Ditangkap itu. Ada 3 kalau salah itu sudah dibawa sudah ditangkap. Dan semuanya kayaknya sudah mengalami proses kekerasan fisik gitu. Karena melihat dari sekilas itu mereka sudah baju yang ada yang koyak, terus ada yang luka-luka gitu, beset, terus memar-memar gitu secara sepintas. Nah, setelah itu saya ada di dekat Pak Hermanto, terus waktu itu suasana kacau gitu kan, terus terjadi semacam dorong-dorongan gitu. Setelah itu entah apa itu, apa benda keras apa yang jatuh di persis di pelipis Pak Hermanto. Waktu itu memang kondisi kacau, dan ketika itu akhirnya secara refleks saya rangkul waktu itu, terus diamankan oleh masyarakat di sana untuk dibawa ke rumah untuk diobati gitu. Nah, setelah Pak Hermanto terluka dan dibawa ke dalam rumah, setelah itu kita teman-teman solidaritas mengalami intimidasi dengan dibentak-bentak itu. Kalian orang mana? Mana KTP kalian? Ada izinnya nggak kalian di sini? Itu. Kita akan razia semua yang bukan orang sini, kita bawa, kita angkut gitu. Kita tangkap gitu. Bahkan saya melihat sendiri aparat Polsek ya, Polsek Temuan waktu itu yang paling ngotot untuk mengusir kawan-kawan solidaritas yang mendukung perjuangan warga di sana. Nah, ini bagi kami, bagi teman-teman solidaritas ini terjadi banyak hal ya, banyak hal yang itu sebenarnya memperburuk citra dari memperburuk citra apa? Memperburuk citra negara, memperburuk citra aparat itu. Misalnya ya, kita tahu ya di kalau kita belajar soal hukum itu ya. Kalau kita belajar soal hukum, misalnya di dalam apa? Sering sekali itu kita apa namanya? Ketika misalnya yang terjadi di dekat rumah saya di Surabaya di Waduk Sepat itu masyarakat dikriminalisasi karena dengan tuduhan masuk pekarangan orang tanpa izin, ya masuk pekarangan orang tanpa izin. Nah, ini yang kita lihat, mereka masuk pekarangan orang tanpa izin, bahkan merusak, ya itu nggak diapa-apakan, nggak ada hukum. Nah, ini kan yang sering kita dengar bahwa hukum kita ini masih tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Ketika masyarakat ya bisa dikenakan pasal masuk pekarangan orang lain, waktu di Surabaya itu Ciputra itu. Nah, ini kita melihat bahwa itu semakin memperburuk citra yang selama ini dicoba untuk dibangun bahwa pemerintah ini baik, bahwa pemerintah ini sudah melakukan sesuai dengan prosedur, bahwa masyarakat ini menghormati hak-hak masyarakat, bahkan menghormati masyarakat ya. Nah, itu itu jelas-jelas merusak citra itu. Nah, singkatnya ketika itu Polsek waktu itu ini ya menangkap teman-teman itu, menangkap teman-teman. Nah, ketika di bis itu ya ada ketika di PP itu ada 12 orang yang ditangkap gitu, ditangkap dan beberapa sudah mengalami kekerasan. Nah, setelah itu kita diangkut ke Polres gitu. Diangkut ke Polres. Nah, di dalam bus itu, nah, saya juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh kawan Andre gitu. Menanyakan pada mereka, "Pak, sak jane mereka kowe kira melas opo, Pak? Delok bapak-bapak, mbah-mbah diheret-heret, ibu-ibu digebuki ngono kuwi, apa sampean enggak melas? Apa enggak kasihan itu?" Terus lama dia mikir gitu, terus dia jawab, "Ya kasihan Mas itu, tapi gimana lagi? Kita menjalankan tugas." Nah, ini ya, ya barangkali ada pendengar Solidarity yang dari polisi gitu. Saya juga ingin berpesan bahwa sebetulnya apa yang kalian lakukan itu akan dipertanggungjawabkan itu. Ya, bahwa besok al-yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yasifun. Jadi apa yang kalian lakukan itu dengan apa, memukul, dengan menyeret itu. Jadi tangan-tangan yang melakukan kekerasan dengan tanpa alasan itu akan dipertanggungjawabkan dan akan berbicara besok di hadapan Tuhan Yang Maha Esa gitu. Nah, artinya ya saya berpesan harus ya memiliki keberpihakan pada masyarakat yang lemah itu. Nah, ini hanya itu ya, sebenarnya mereka nggak paham juga apa yang sedang terjadi itu. Jadi cukup apa dengan takut-takut mereka menjawab, ya saya hanya menjalankan tugas, terus ya kalau nggak begini ya macam-macam lah itu, dengan ketakutan gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke Polres ya, cukup banyak panjang sebetulnya, mungkin di kesempatan lain ya, di bus itu banyak sekali pembicaraan itu. Nah, di Polres itu ketika kawan-kawan baru turun itu juga dibentak-bentak, kalian jongkok-jongkok gitu, nah, dipukul gitu. Nah, saya juga mengalami kekerasan itu di ketika masuk gerbang. Nah, dipukuli hampir tidak terhitung berapa pukulan yang mendarat di perut saya, berapa sikutan yang mendarat di leher saya, dan satu seingat saya yang mendarat di muka. Nah, sepanjang gerbang itu sampai ruangan itu saya tidak henti-hentinya mengalami proses kekerasan itu. Nah, ini yang akhirnya menjadikan saya juga ya melihat sendiri dan mengalami sendiri bagaimana apa yang dilakukan oleh penyelenggara negara ini selalu

fatah morgana. Membuat setiap microphone barrel berakhir dalam wajah yang sama. Persetan dengan persatuan, hikmah hanya memiliki batun sungguh. Tengah pojok dan aku dan tukar siapa yang lebih dulu tersungguh. Representasi yang membuat tunangan seperti fatah morgana. Membuat setiap microphone barrel berakhir dengan wajah yang sama. Persetan dengan persatuan, hikmah hanya memiliki batun sungguh. Dua microphone dan aku dan tukar siapa yang lebih dulu tersungguh. Akan melayani di pembatisi lawakan, tapi pasti kalian dapatkan. Jika ini konflik atas nama kebanggaan, bila dipatuh di mutantan di pampuran seperti liat tubuh. Membuat pembuluh lama ketumpatin keluar yang kubur. Karena aku adalah seorang kapiten, neraka mematahkan pedang panjang para wakil itu peringat. Sebagai yang merah putih arwah objek kritik lampu klaik sosial supaya indah. Mencoba ngelancar bila dulu biar tidak laku dalam tingkai kaca gangguan moralitas. Persetan kuantitas kematian memang identitas yang tak perlu importantas. Label adalah reduksi komoditas reks dulu industri. Putra yang kemuli membila yopolin dalam posisi rosa maulia yang bukan anak takut. Menempat kembali meski dengan batas teritori yang terkumpul. Memeres kabut dan teritori kehakim rakyat. Menemur ras tadi distribusi tambah harus membuat isiku terdaftar. KFC menemukan presiden penyanyi nyali menyalakan korek. Membuat di belakang punggung lebih pada di Jack and Reject. Yeah, MC yang sama mendatang petenteng. Sekarang membawa ikon bis lebih banyak dari para anggota slang. Kalian para martir hip hop, patriot tai kucing yang membela lubang patah logika dengan darah. Siapkan mikrofon kalian dan siapkan untuk menutup lubang tai sejarah. Dan bagi kalian yang ingin presentasikan lagu ini untuk kalian, lebota anjing. Oke, selamat sore. Saya akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan yang tadi masuk di grup. Ini ada lumayan banyak nih pertanyaan nih. Setelah itu, mungkin nanti ketika saya membacakan tahapan atau kejadian yang terjadi di temuan kayak apa, mungkin pertanyaan kawan-kawan juga akan terjawab di situ ya. Ini yang singkat-singkat dulu aja ya pertanyaannya ya. Tadi ada yang sudah diceritakan, tapi mungkin karena luput tidak terdengar. Misalnya siapa yang bawa rotan, terus rambut siapa yang ditarik, kemudian gimana cara ke KP itu ya, nanti akan dijawab atau yang ini akan saya jawab sekarang. Siapa yang bawa rotan itu Sabara. Sabara itu polisi, tapi disebutnya Sabara bagian apa dia tuh ya? Pasukan. Kalau kawan-kawan itu melawan penggusuran ya dihadangnya Sabara. Kalau demo dihadangnya juga oleh Sabara. Nah, itu. Kalau jelas apa Sabara, bisa googling aja lah. Ya. Nah, itu yang bawa rotan tadi yang diceritain Andre. Kemudian rambut siapa yang ditarik, itu namanya Rimba. Dia dari lembaga pers mahasiswa. Jelas ya, jelas ya? Oke. Nah, sekarang saya akan membacakan tahapan kenapa semua ini bisa terjadi di Kulon Progo. Biar gak ahistoris. Walaupun banyak, sudah banyak diterangkan di beberapa publikasi ya. Tapi masih ada yang bertanya kayak gini. Oke, saya akan jawab. Pertama, informasi awal dari proyek bandara di Kulon Progo itu tahun 2011. Nah, jadi misalnya nih kawan-kawan ini lagi enak aja ya di rumah biasa kan, terus tiba-tiba ada pengumuman, eh rumahmu akan jadi bandara loh. Nah itu tahun 2011. Kemudian sosialisasi resminya dari Angkasa Pura dan pemerintah Kabupaten Kulon Progo itu tahun 2012. Nah ini mudah-mudahan didengar ya, supaya tidak kembali bertanya tahun berapa sih. Nah itu oke. Dari sosialisasi itu terlihat, jadi warga nih ada banyak, ada berapa jiwa dan ada berapa ribu kakak. Ada 2000 berapa kakak sekitar itu? Sekitar kalau petani ya 11.000. Nah itu awal jiwanya ada 11.000-an ya. Itu yang hanya yang di IPL, hanya yang di lokasinya ya. Kita belum hitung siapa yang hidup dari berapa yang hidup dari lahan yang ada di Nia itu. Berapa jiwa itu kita belum hitung loh. Dan kemudian berapa pekerja yang bekerja di lahan Kulon Progo itu juga kita belum hitung dari yang 11.000 tadi. Dicatat ya, kalau misalnya kurang jelas berapa angka-angka yang saya sebutkan atau enggak sempat nulis, itu bisa di-download di Sorotan. Di akun Jogja Darurat Agraria itu ada buletin tuh. Kalau yang enggak bisa bahasa Indonesia, bisa yang bahasa Inggris. Gitu, di-download ya. Itu ada angka-angka di situ. Kemudian apa yang dihasilkan dari tanah itu juga ada di situ. Oke. Ya, mudah-mudahan sempat untuk membuka akun Jogja Darurat Agraria dan kemudian download. Nah, dari sosialisasi yang dilakukan itulah baru ketahuan berapa ribu warga atau kakak yang setuju dengan pembangunan bandara dan kemudian dia langsung melakukan kesepakatan misalnya, dan berapa yang menolak. Dari situ udah digariskan tuh. Nah, digariskan. Jadi omongan soal ganti rugi itu hanya berbicara dengan yang menerima, termasuk sosialisasi. Sosialisasi itu warga yang menolak tuh dilarang masuk, artinya dia dihadang. Ya, dia dihadang tidak boleh ikut sosialisasi. Bayangin tuh, kita punya rumah akan dijadikan bandara, kemudian ingin mendengarkan kayak gimana sih gitu, apa keuntungan buat saya misalnya, apa yang merugikan buat saya, itu dihadang. Nah, itu ya. Itu terjadi tahun 2014. Dan ada 4 warga yang ditangkap di situ dan kemudian dipenjara 3 bulan sampai 4 bulan. Itu dipenjara. Nah, itu tahun 2014. Kita oke, tadi yang tanya ganti rugi udah kira-kira ya terjawab di situ. Kita lompat ke 2017 karena di masa-masa itu kita lompat ke 2017. Mulai bulan Juli, pihak pembangun atau pemenang tender proyek, dalam hal ini PT Pembangunan Perumahan atau PTPP, ini pemenang proyeknya, memasukkan alat berat ke IPL, ke lokasi. Jadi backhoe itu kalau nulisnya itu masuk ke tembon tuh bulan Juli tahun 2012. 2017, maaf ya, salah ngomong. Itu untuk tujuannya mereka adalah untuk meratakan lahan pertanian. Jadi alat berat itu udah masuk tuh Juli 2017. Masalahnya adalah lahan pertanian yang ada di sana itu kan ada warga yang menolak, ada yang pro. Nah, itu berdekatan, misalnya si A ini menolak, kemudian si B ini udah menerima. Itu lahannya tuh berdekatan itu loh. Enggak kemudian misalnya satu kotak itu menolak semua, enggak, tapi di tengah-tengahnya tuh ada yang menerima, kemudian di samping mana ya ada yang menerima. Jadi pisah-pisah gitu ya. Bisa dibayangkan enggak kira-kira? Mudah-mudahan bisa lah. Bisa enggak ya? Nah, itu. Jadi warga itu tanahnya tuh enggak dia sekotak atau berapa ratus bidang itu punya yang kontrak semua atau punya yang pro semua, enggak, tapi campur. Iya, campur, mencelok-mencelok gitu ya. Apa ya bahasa Indonesia, mencelok-mencelok. Pisah-pisah. Iya, pisah-pisah. Nah, di bulan Juli 2017 mulai ada surat penggusuran. Warga diminta mengosongkan rumah segera. Nah, itu suratnya tuh bunyinya kayak gitu. "Hei warga, kamu harus segera mengosongkan rumahmu." Nah, itu bunyi suratnya ke warga yang masih ada di lokasi. Ya, atau di IPL Nia. Karena sebagian besar warga yang sudah menerima itu udah pindah ke relokasi. Ya. Itu lagu teman tadi nadanya kayak gitu. Maaf. Ini bulan September 2017. September nih, 2017. Tadi Juli ya. Nah, itu September ada surat lagi. Tapi isinya tidak diketahui oleh warga. Nah, misalnya gini. Suratnya tuh kayak gini misalnya. Yang intinya itu warga harus mengosongkan rumah. Tetapi isi dari surat itu tidak diperlihatkan kepada warga. Nah, ini warga nih mana tahu gitu isinya kayak gitu. Dan kenapa kita tahu? Karena kita tahu isinya itu dari informasi dari warga yang menerima bahwa surat itu tuh isinya untuk mengosongkan lahan. Sementara warga yang menolak nih gak dikasih tahu. Karena untuk tahu, dia harus menandatangani dulu berkas itu yang diberikan oleh Angkasa Pura. Jadi Angkasa Pura ini datang ke rumah-rumah, ya kan? Dia tuh datang ke rumah-rumah, bayangin. Tuh, ya. 3-5 orang. Datang bawa surat tapi nggak boleh lihat kalau nggak tanda tangan. Nah itu kan aneh. Itu loh, itu ya. Kalau nggak mau tanda tangan, ditunjukin surat untuk jual. Jual tanahnya yang untuk dijadikan bandara ya tentunya. Itu loh, maksudnya kalau saya yakin ya, kawan-kawan tuh juga merasakan hal-hal kejanggalan-kejanggalan dari sosialisasi sampai kemudian terjadi pengerusakan properti yang tadi sudah diceritakan ya. Jadi bahwa proyek ini nggak semulus yang dipikirkan bahwa iya warga pindah, kemudian warga itu pindah dan yang nggak pindah itu dia bengal, dia ini. Nggak semudah itu kawan. Ini untuk kawan-kawan yang mendengar ya. Jadi memang prosesnya seperti tadi itu ya. Kemudian tanpa surat pemberitahuan, apalagi jaminan pemenuhan hak warga yang menolak proyek itu, tetap perlu dilindungi negara sebetulnya. Kalau negara ini sepakat bahwa warga yang dia negara demokratis dan kemudian warga menolak menerima itu akan dia fasilitasi, hukumnya sih ada gitu. Tetapi Allah, aparat hukum itu kan juga peduli setan ya dengan hukum ya. Kenapa saya ngomong kayak gini? Ya itu tadi yang sudah diceritakan oleh kawan-kawan. Tanggal 27 November, 28 November, 29 November 2017. Itu tetap dilakukan tanpa pemberitahuan. Pemutusan listrik, pencongkelan rumah. Kemudian ada pemukulan, ada penyeretan warga dan juga relawan nantinya di tanggal 25 di tanggal 5 itu dilakukan dengan percaya diri meskipun dia melangkahi prosedur hukum. Itu loh. Ah, kita sedang berbicara di situ ya. Jadi penggusuran lahan kemudian penggusuran itu tuh tanahnya tuh masih milik sah warga yang menolak, gitu loh. Ah, mudah-mudahan harapannya, bukan mudah-mudahan nih, kayak saya ini kayak orang tua ke anaknya gitu kan, mudah-mudahan anak saya menjadi. Harapannya kawan-kawan pendengar ini paham ya kronologi yang sudah saya ceritakan tadi, kenapa tanggal 27, 28, 29 itu semua dilakukan dan terjadi kekerasan. Karena memang sejak awal itu yang dilakukan gitu. Nah, justru yang menarik di sini adalah tadi sudah diceritakan Andre soal shock terapi nih, inget kan kalau kawan-kawan nih baca soal tahu soal Petrus penembakan misterius itu dilakukan oleh Soeharto, itu juga untuk shock terapi gitu. Nah, ini masih digunakan. Nah, yang menarik lagi kawan-kawan, banyak kesana 500-an orang ya Musli ya. Oke, itu sebetulnya gimana sih, kenapa 500-an ini tiba-tiba tahu dan kemudian datang gitu kan. Mereka kan nggak tiba-tiba datang gitu ya. Artinya ada proses di situ. Sementara saya tadi ngecek juga di berita online bahwa berita pemutusan listrik itu tanggal 20 November hanya tirto.id yang meliput itu. Sisanya kawan-kawan boleh cek. Yang memberitakan soal pemutusan listrik itu hanya tirto.id. Karena semuanya tadi seperti yang dijelaskan oleh kawan Musli, itu sedang terjadi badai cempaka. Jadi semua berita itu ngomongin bencana alam, sementara bencana manusia terhadap manusia itu tidak ada yang memberitakan. Tribun. Nah, bagaimana kawan-kawan yang 500-an orang yang tadi disebut Musli ini bisa datang ke sana? Apa sih sebetulnya yang membuat mereka datang selain karena memang ingin melawan penggusuran, tapi kan nggak mungkin tahu ada kasus itu kalau nggak ada berita gitu ya. Oke, ini siapa nih yang bagian menjelaskan ini? Adi, narasumber kita yang akan menjelaskan ini ya. Silakan, kawan Adi, duduknya agak deketan dengan saya dong. Kok kayak nggak kenal gitu? Iya mas. Ini mana mic-nya? Oh ini ya. Dari tadi gini. Terima kasih DJ yang kocak. Gini, bagaimana kemudian kita ini bisa sampai ke Temon ya, teman-teman bisa sampai ke Temon. Ya tentunya memang benar kalau dicek di arus media mainstream itu ya praktis cuma Tirto dan Tribun ya yang memberitakan itu. Terus kami juga kan ada media yang enggak mainstream, artinya ada media yang media-media online atau akun-akun yang memang di situ konsen di isu-isu perampasan ruang hidup dan sebagainya. Misalnya ya akun JD Tit itu kan. Itu kan juga ada, dan itu dari situ, dari akun-akun yang memang dibangun sama teman-teman, terus kemudian itu menyebar ke jaringan-jaringan lain, teman-teman relawan lain. Nah dari situ pasti juga setiap kalau ngelihat pola-pola yang terdahulu kayak gitu kan nggak bisa juga kemudian hanya berbasis dari media online terus ujuk-ujuk sana. Ya, artinya yaitu tetap perlu, dan kita memang melakukan apa ya? Misalnya konsolidasi di Jogja, di kota gitu. Untuk tempatnya ya rahasia lah kalau gitu. Tempatnya rahasia, terus nah dari situ baik ya dari jaringan, baik organisasi, baik dari individu dan sebagainya, mereka ini memang datang langsung ke Temon, dan kemudian mereka ya ada beberapa tahapan konsolidasi ya, ada sekitar 3-4 kali konsolidasi itu di kota, dan itu pun juga enggak lama karena memang kita melihat ya penindasan itu nyata, perampasan itu juga nyata, dan kekerasan itu juga ada kayak gitu kan. Jadi ya untungnya memang gerakan di Jogja masih relatif sehat, dan ya akhirnya tanggal 3 itu kan banyak sekali relawan yang datang seperti itu. Di situ aku juga punya pengalaman buruk juga sama polisi itu sebenarnya. Artinya dia ini sebenarnya enggak konsisten dalam bahkan dalam jargonnya misalnya. Seperti yang dibilang kawan Andre tadi kan. Pas di sana itu pasti dia tanya, "Kamu ini orang mana gitu? Kok ikut-ikutan di sini?" gitu kan. Padahal jargon dia kan NKRI harga mati atau harga nego. Artinya itu, jadi ada ketidakkonsistenan mulutnya polisi itu. Di satu sisi dia NKRI harga mati, persatuan, bahwa kita ini sama, satu tanah, satu tujuan kayak gitu kan. Tapi ketika ada solidaritas datang dari kota lain, dari daerah lain, bahkan dari sesama Jogja sendiri itu ditanya, "Kamu ini orang Temon apa bukan?" Nah, itu menurutku lucu, dan itu menurutku logika yang memang itu digunakan, tapi di semua konflik-konflik, bahkan di Sukoharjo kemarin itu juga digunakan. "Kamu ini orang mana kok kesini?" Itu ya memangnya, artinya ini proyek negara, ini dan proyek yang nggak benar ini proyek negara itu kan, dan negara ini demokratis, artinya harusnya ya penolakan itu wajar di negara demokratis itu loh. Tapi kemudian dibatasi, ini kamu bukan orang Temon, jadi kamu nggak boleh ikut campur di sini. Padahal kalau dilihat ya APBN itu kan ya dari negara juga, dari rakyat juga itu. Iya, padahal Temon itu satu kecamatan ya gitu kan. Itu menurutku hal yang lucunya, lucu dan aneh, dan itu digunakan selalu oleh polisi. Bagaimana kemudian relawan ini, memang aku rasa 500 ini cukup banyak ya, karena ya intervensi pasti ada di internal organisasi yang tergabung itu ya, di intervensi dan sebagainya, kamu gak usah datang dan sebagainya itu. Itu tidak menyurutkan kemudian semangat teman-teman relawan untuk datang. Seperti itu. Jadi ya di kondisi itu memang kita patut bangga, tapi juga patut bersedih, karena artinya demokrasi yang selama ini dibangun menurutku juga masih banyak bolongnya. Dan ini parahnya, ini teman-teman yang dengar ya, ini akan terjadi di juga di daerah teman-teman pasti. Pola-pola seperti ini sama, yang bagaimana kemudian ini sengaja dipisah biar warga ini berjuang sendiri seperti itu. Dan anehnya juga, kalau ditanya kamu ini mahasiswa mana, kamu ini mahasiswa kok ke Temon gitu kan, ke daerah konflik, mbok kamu ini kuliah aja. Nah ini kan logika juga yang menurutku kabur gitu loh. Iya, ada dosen yang kemudian dosen sosiologi bahkan itu dari UGD itu kan. Gubernur, coy. UGM. Oh ya, dari sosiologi UGM itu. Dan dia iya, mahasiswa apa urusannya di Temon, terus ngopi, Pak. Artinya itu muncul dari akademisi. Jadi artinya rezim ini memang sakit ya dalam melihat arti demokrasi, arti HAM. Itu memang sakit. Aparat, baik aparat, bahkan sekarang geser juga ke wilayah akademisnya. Jadi kalian yang masih mahasiswa itu jangan manut aja sebenarnya. Bahkan lah, kok mahasiswa itu nggak boleh ke warganya, ini di mana logikanya itu? Dan itu notabene diungkapkan sama orang, dosen yang kemudian itu dulu itu juga katanya itu bekas aktivis 98 nah itu misalnya. Ini juga mungkin jadi kritikan juga di gerakan 98, kok jadi kayak gini gitu. Itu sih kalau soal solidaritas. Tapi menurutku dari semua itu, semua keanehan dan semua kejanggalan dan semua kebobrokan itu di lingkup solidaritas, meskipun mereka ini beda bendera, beda konsep, beda cara pandang, beda gerakan, tapi untuk kasus Temon ini mereka cukup solid, dan mereka ini cukup apa ya istilahnya, cukup mengerti kemudian bahwa tidak bisa kita ini semena-mena dalam arti mempertahankan ego dan sebagainya. Itu kerukunan antar gerakan itu terlihat lah di situ. Itu sih. Mungkin ada yang nambah? Kawan Muslih mungkin ini dari, nah misalnya kawan Muslih ini kan dia dari Bonek. Iya Bonek ya. Dia dari Bonek, terus dari UIN itu kan. Dia ngajak UIN akhirnya karena dia juga mahasiswa sana itu kan. Artinya ya di sana juga ada Viking, ada The Jack, ada Braja Musti, ada lain sebagainya. Itu ya mereka fan-fan aja di situ, karena memang ini urusannya bukan ego organisasi, ego sektoral, tapi ini bagaimana kemudian kita ini berusaha membantu sekuat tenaga, membantu atau kemudian bersama-sama berjuang bareng warga-warga Temon. Itu poin yang hari ini jarang terjadi di khususnya di gerakan manapun ya, karena organisasi atau gerakan hari ini memang sangat mudah terpecah dan ya itu, kalau aku salah satunya ya itu 98 itu belum selesai sebenarnya gerakan 98, dan kita ini kayak apa ya, jadi anak haram gerakan 98 gitu loh, nggak jelas itu kan arahnya di kemana, mereka yang apa mau menggulingkan kekuasaan tapi setelah menjadi penguasa kemudian juga akhirnya langgamnya juga menindas juga, artinya ini problem gitu kan, ini problem. Dan menurutku kawan-kawan yang mendengar juga harus juga, mungkin harapanku ya harus paham dengan kondisi-kondisi seperti itu. Gitu sih kalau aku. Gimana menambahkan kamu Muslih soal? Banyak yang soal ganti-ganti. Enggak lah, soal ini temanya lagi solidaritas. Karena gerakan gitu. Ini gimana? Gerakan Jogja gimana sih, Muslih? UIN ini gimana sih? Ups. Aku ini ya, nambahkan yang persoalan tadi. Tadi kan ya cukup banyak memang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu ya. Yang mungkin tidak atau jauh dari Jogja gitu. Atau yang tidak intens mengikuti kanal berita yang menyebarkan informasi terkait proses penggusuran dan perampasan ruang hidup di Kulon Progo gitu. Jadi yang paling sering adalah sebenarnya ganti rugi ini piye toh? Gitu. Sebenarnya ganti ruginya ini gimana sih gitu, kok sampai begitu parah ya, ada enggak sih upaya dialog, ada enggak sih ganti rugi gitu. Nah yang terjadi sebetulnya adalah pemaksaan, jadi proses pemaksaan mau enggak mau harus mau gitu. Nah ini beda ya, kalau ganti rugi ini kan mengandaikan bahwa ada dua belah pihak yang saling rela gitu, satu memberikan terus satunya menginginkan dan keduanya duduk bersama dan membicarakan itu. Nah ini benar-benar pemaksaan dan itu sangat panjang ya prosesnya, dari sebelum proses yang terjadi di tanggal 27/2017 tadi, tahun 2012 tepatnya ketika perancangan itu dibikin, itu dibuat. Nah ini kalau menurut Pram ya, Pramudiana Tentur ya, bahwa memang yang selalu bagi teman-teman yang penggiat sastra itu mungkin juga cukup akrab ya. Jadi sastra juga nggak bisa dilepaskan dari persoalan lingkungan, persoalan sosial gitu. Kata Rendra gitu. Apalah arti berkesenian ya. Nanti mungkin bisa bisa disampaikan oleh teman-teman yang concern di sastra gitu. Jadi memang upaya untuk melakukan intimidasi lewat bentuk verbal menakut-nakuti itu adalah bagian yang selalu dilakukan oleh rezim fasis gitu ya, akhirnya nggak ada dialog gitu, jadi mau nggak mau lu harus mau gitu. Makanya muncullah undang-undang nomor 2 2012 misalnya tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang lebih menarik misalnya ya, tentu nggak dibahas di forum ini ya, tapi cukup menarik misalnya umum ini apa definisinya, umum bagi siapa, apakah pangan itu bukan umum karena masyarakat yang dipertahankan di sana adalah pangan itu misalnya. Terus undang-undang tentang konsinyasi yang memaksakan mau enggak mau, misalnya gini nih, apa gue punya tanah itu atau ya saya punya tanah, atau teman-teman pendengar Solidario punya tanah di sana terus ya ingin terus bercocok tanam karena ya akal kultural, sejarah dan lain-lain menginginkan untuk itu. Tiba-tiba datang satu kebijakan baru untuk kepentingan umum, terus ya mau nggak mau tanahmu udah tak beli nih karena ini udah masuk wilayah IPL, izin penetapan lokasi. Nah setelah itu akhirnya udah tanahmu udah tak ukur. Nah ganti ruginya silakan diambil di pengadilan itu kan. Jadi nggak ada sebenarnya proses dialog, bahkan yang lebih sebetulnya tidak pernah melibatkan masyarakat. Ini kan persoalan yang mendasar sebetulnya, tidak pernah melibatkan masyarakat dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Nah ini cukup banyak sebenarnya studi-studi tentang kebijakan itu, bahwa kebijakan yang terjadi adalah tidak netral gitu. Nah itu persis yang saya temui gitu, ketika kan banyak tuh pertanyaan-pertanyaan masyarakat ini, kan ada yang mau, ada yang iya memang itu. Tapi ya dengan lewat skema tadi itu, apa intimidasi, menakut-nakuti tadi itu, saya sampai ketemu dengan bapak-bapak waktu itu sore hari, ketika mengambil barang-barang di bekas runtuhan rumahnya yang kira-kira masih bisa diselamatkan, misalnya kayu, kusen dan lain-lain itu. Nah, ketika itu saya lihat sana nyapa gitu, Pak, monggo gitu. Nah, bapaknya langsung bilang gitu, Mas, menurut sampean iki ganas ora Mas gitu. Ganas enggak itu? Apa yang sedang dilakukan ini ganas enggak? Bapak ini sudah menerima ganti rugi gitu ya. Tapi sebetulnya bapak ini mengalami proses intimidasi yang begitu kuat. Begitu saya melihat ekspresinya waktu itu benar-benar ketakutan, terus benar-benar merasa tidak bisa apa-apa gitu kecuali menerima begitu saja tawaran yang diberikan oleh pihak Angkasa Pura. Artinya baik pihak yang akhirnya menerima pun itu tidak luput dari proses intimidasi. Nah, itu sering sekali, banyak sekali cerita-cerita yang kami dengar gitu. Ya, itu bahkan sampai ukuran pun selisih gitu. Jadi apa yang dari surat yang dipegang oleh masyarakat itu, besaran, luasan, aset yang ada di tanah yang mereka miliki itu diganti rugi yang mereka terima itu menyusut gitu ibaratnya ini. Nah, entah kalau kita rame-rame belakangan ini, teman-teman generasi milenial belakangan ini kan banyak tuh meme-meme apa jenazahnya memanjang itu gara-gara mengolor-ngolor kalau ditarik utang itu. Ini juga bisa nanti jadikan produk meme juga itu, akhirnya jenazah pegawai AP menyempit itu ya karena telah melakukan manipulasi penyempitan tanah warga di sana. Nah, ini ya silakan teman-teman pegiat meme ini untuk melakukan. Iya, karena ini terjadi di sana, betul-betul terjadi gitu. Nah, ini kan ya kita harus melihat ini sebagai apa ya, proses manipulasi ya. Jadi tidak serta-merta misalnya kita ngomong ya kan warga ada yang menerima. Ya enggak begitu juga, harus dilihat lagi, ditanya lagi gitu. Sangat banyak produksi-produksi cerita bahwa masyarakat itu diintimidasi. Itu sangat-sangat banyak. Persoalan tadi ya sebenarnya yang sering kali dijadikan alat untuk memecah belah solidaritas ya. Misalnya kamu KTP-nya orang mana gitu. Nah, bahkan ya di undang-undang, kalau teman-teman belajar misalnya di Undang-Undang nomor 32 ya tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu sudah dinyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup mendapat kepastian hukum perlindungan atas apa yang diperjuangkan. Nah, dalam pasal 66 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas hidup, atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dapat dituntut secara hukum maupun digugat secara perdata. Nah, di Undang-Undang HAM juga menjelaskan bahwa solidaritas ya, atau ya dukungan terhadap orang lain, masyarakat lain itu dengan asas kemanusiaan itu dilindungi oleh HAM gitu. Jadi artinya apa yang sering dilakukan bahwa kamu orang mana, ini bagian dari pelanggaran konstitusi gitu. Ya, yang perlu juga ditekankan di setiap daerah, karena selalu ini yang selalu menjadi alasan untuk melakukan pengusiran solidaritas, pengusiran orang yang mendukung orang lain itu. Nah, ini juga ya yang tidak menutup kemungkinan adanya kriminalisasi, bahwa sudah ada hukum yang melindungi pegiat lingkungan ya, hak imunitas terhadap pejuang-pejuang lingkungan ini tidak bisa dituntut secara hukum, tidak bisa di secara perdata maupun pidana gitu. Nah, ini selalu berulang yang itu selalu dipakai. Nah, sebetulnya apa yang mereka lakukan ya adalah proses pelanggaran konstitusi itu sendiri. Misalnya apa yang saya alami gitu dan teman-teman yang lain. Kamu KTP-nya mana? Kamu izinnya mana? Bukan orang sini. Nah, pertanyaannya, dan itu dilakukan oleh apa? Pemegang kebijakan atau orang yang paling punya otoritas di jajaran aparat itu. Nah, dalam kasus kecamatan misalnya polsek, di kabupaten misalnya polres gitu dan lain-lain. Nah, itu yang kami alami gitu. Nah, ini sebenarnya melanggar juga Pancasila gitu ya. Misalnya persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebenarnya cukup banyak sebenarnya apa yang mereka lakukan ini sebenarnya sudah melanggar batas-batas apa yang sudah menjadi konstitusi yang sudah kita sepakati bersama. Dalam Islam, orang yang melanggar konstitusi, orang yang melanggar kesepakatan bersama, itu adalah orang munafik gitu. Nah artinya ini apalagi ini dilakukan oleh para pejabat, ini kan sangat sangat apa ya, menjadikan citra buruk bagi pemerintahan kita saat ini. Mungkin itu, Mas. Oh ya, aku juga sedikit nambah. Kadang ada juga pertanyaan yang seperti ini misalnya. Ada urusan apa orang-orang relawan atau yang notabene orang kota-kota ini atau daerah-daerah ini datang ke sini itu? Ada urusan apa wong kalian ini enggak punya tanah di sini itu? Misalnya. Oh, kalian ini emang orang sini itu. Terus emang kalian punya tanah di sini itu? Di samping memang itu kalau teman-teman kota memang ya kalau di konsolidasinya memang membahas secara keseluruhan, bukan hanya kemudian bicara kita ini terdampak langsung atau enggak. Artinya proyek infrastruktur yang kemudian direncanakan oleh rezim hari ini itu memang enggak relevan sebenarnya. Karena apa? Pertama, kalau kita bicara kenapa ada bandara, harus ada bandara, karena Jogja ini ya mau diarahkan ke industri pariwisata gitu kan. Dan kenapa kemudian kalau diarahkan ke pariwisata artinya dianggap penting kemudian bandara. Nah, ini yang kemudian menjadi konsen terutama teman-teman di jaringan, karena pariwisata yang hari ini kan pariwisata yang berbasis investasi gitu kan. Artinya dari pemodal-pemodal dan sebagainya, enggak mungkin kemudian itu dikelola oleh warga, itu pertama. Yang kedua, bukan hanya kemudian 600-an hektar itu yang akhirnya akan dirampas nantinya. Karena konsep bandara itu kemudian erosity dan itu akan kemudian menggusur daerah-daerah lain. Menggusur tempat-tempat lain di sekitaran bandara. Bukan hanya kemudian soal aerocity, tapi kemudian soal bagaimana investasi pariwisata ini juga akan sampai ke daerah. Ya ini mohon maaf ya teman-teman yang di sekitar Purworejo, Magelang, Gunung Kidul, Semarang, Bantul dan sebagainya. Ini juga akan terdampak bagaimana kejamnya investasi, bagaimana kejamnya konsep pariwisata yang tidak pro kepada warga dan lain sebagainya atau rakyat pada umumnya. Artinya ketika kita ngomong juga soal kepentingan umum, ini kepentingan umum siapa kayak gitu kan. Tidak mungkin kemudian mereka bangun mall, mereka bangun hotel itu untuk warga. Pastinya itu untuk kepentingan investasi, dan bisnis investasi ya tidak mungkin kemudian itu berefek langsung ke warganya ya. Yang berefek ya ke investornya. Artinya semakin menambah apa istilahnya, ketimpangan ekonomi yang terjadi ya gitu. Ya yaitu bisnis yang diagung-agungkan oleh era hari ini, bahkan Sultan, bahkan Jokowi pada hari ini, gubernur hari ini, gubernur DIY, ya, itu yang sebenarnya hari ini jauh lebih harusnya ya, lebih jauh kita pikirkan bagaimana kemudian penggusuran itu akan terjadi di daerah-daerah lain atas nafsu investasi yang kemudian itu tidak akan mensejahterakan rakyat, kayak gitu sih. Jadi ya alasan kami cukup kuat bagaimana kemudian kami ini secara tegas menolak bandara sampai detik ini ya gitu, dan warga pada sampai detik ini juga. Itu sih guys pendengar. Mungkin oh ya Bung Andre nambahin ya, 5 menit atau berapa menit? 100. Oke, ini Bung Andre, habis itu kita lagu ya guys ya. Silakan Bung Andre. Saya nambahin Adi tadi terkait kenapa sih pemerintah itu kok sangat ngotot gitu ya. Bandara harus di Kulon Progo, yang mana lokasinya juga bermasalah karena memang ada penelitian di sana rawan tsunami. Hari ini gempa, untungnya nggak begitu kuat sehingga bisa merubuhkan keren dan apa menewaskan banyak buruh di sana. Untungnya nggak terjadi. Tapi ternyata ini bisa kita tebak juga. Kemarin Jokowi sudah mengatakan dia mengebut infrastruktur itu April itu memang tujuannya untuk pemilu. Dia sendiri menyebutkan itu. Nah, jadi ada banyak infrastruktur yang dia kebut, salah satunya mungkin bandara. Nah, jadi memang kita nggak bisa mengatakan bahwa bandara ini murni untuk kepentingan umum, untuk kebutuhan masyarakat, karena memang banyak faktor kepentingan di sana. Kepentingan politik, kepentingan bisnis, kepentingan pemain-pemain apa kontraktor, kayak juga PT BP juga dilaporkan ke mana ke KPK karena apa istilahnya melanggar peraturan tender kontrak tender begitu karena mereka memenangkan tender untuk yang kedua kalinya yang seharusnya mereka nggak bisa mengikuti itu kembali. Nah artinya ada banyak kepentingan jahat di balik bandara. Jadi kalau sampai hari ini teman-teman mengatakan bandara Nia itu harus selesai dan harus dibangun itu untuk kepentingan masyarakat mana, karena yang akan menggunakan itu adalah orang-orang dari luar Indonesia, itu pure untuk tujuan pariwisata. Dan kita bisa bayangkan kalau desa seasri Temon itu yang sangat sederhana seperti itu kemudian berubah menjadi kota yang gagap wisata begitu. Jadi saya nggak bisa membayangkan kehancuran yang akan ditimbulkan dari bandara. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Iya. Dan ini mungkin juga kita ini sebenarnya nggak dukung salah satu calon manapun ya. Artinya dua calon ini juga pro investor semua. Artinya siapapun yang memimpin, aku rasa juga akan meneruskan itu. Jadi ya percuma lah. Ya ini bukan maksud kita untuk menyudutkan, tapi ya memang kondisinya hari ini politisi partai politik itu ya pronya ke pemodal bukan ke pro rakyat, bullshit itu kalau itu pro rakyat dan sebagainya, sadarlah kawan. Ini mungkin aku juga akan menyajikan sedikit data dari Dinas Pariwisata itu. 70% uang yang dari wisatawan itu jatuhnya ke pengusaha hotel dan pengusaha bis-bis itu, transportasi dan sebagainya, travel dan sebagainya. 8% itu yang buat rebutan rakyat sekarang ini untuk oleh-oleh, untuk pernak-pernik, untuk lain sebagainya. Jadi bullshit sebenarnya pariwisata hari ini untuk mensejahterakan warga dan sebagainya. Oke, karena ini udah maghrib, jadi kita mendengarkan lagu. We'll be right back. Perubahan. Oke, kembali lagi dengan saya. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir sekaligus ini menjadi sesi terakhir dari diskusi kita sore ini. Ini ada pertanyaan, bagaimana kondisi warga sekarang? Minta update ya intinya ya. Saya akan jawab itu. Jadi setelah penggusuran tanggal 19 dan 20 September 2018, rumahnya hancur, semuanya hancur. Warga tinggal di samping-samping sekitar pagar, pagar pembatas. Kalau kawan-kawan pernah ke sana, itu bisa bayangkan ya bahwa semua lokasi itu kan dibatasi oleh pagar. Nah, di sekitar itulah warga tinggal, hewan ternaknya di situ, barang-barangnya di situ, ditutupi tenda. Nah, kemudian juga untuk bertahan sampai sekarang sedang melakukan pemulihan ekonomi. Artinya aktivitas yang dulu mereka warga lakukan seperti pertanian maupun peternakan dan pekerjaan lain seperti kuli bangunan, itulah yang sekarang sedang mereka lakukan. Misalnya karena tanahnya dirampas paksa untuk bandara, sekarang sewa tanah gitu di sekitar situ. Nah, itu ya update-nya ya. Sebenarnya juga masalah itu tidak hanya menghampiri ataupun korban itu tidak hanya menimpa warga yang menolak ataupun yang digusur paksa tapi kekeh menolak. Bukan cuma itu yang menjadi korban, tetapi warga yang sudah menerima sejak awal, bahkan yang tidak di IPL pun sebetulnya adalah korban. Tadi yang diceritakan oleh Adi, di luar investor atau pemilik modal yang besar, kita ini hanya berebut remah-remah pendapatan 8% tadi. Nah, itu dari mana kalian memimpikan kesejahteraan dari remah-remah yang direbutkan oleh ratusan ribu orang misalnya, atau berapa populasi Jogja. Jadi sudahlah bayangan soal sejahtera gara-gara ada mega proyek seperti itu tuh ditanggalkan mulai sekarang. Nah, jadi yang sudah tinggal direlokasi, yang sudah menerima dari awal itu sebetulnya juga adalah korban. Sampai sekarang bahkan mereka mengalami kerugian-kerugian material, selain karena tidak bisa lagi bertani seperti dulu, mereka juga mengalami gangguan seperti polusi suara maupun polusi udara dari proyek yang sedang dijalankan sekarang. Artinya jangan pernah mengatakan bahwa warga yang sudah menerima pun itu dimusuhi. Enggak, jangan pernah mengatakan seperti itu, karena kita adalah orang-orang yang memperebutkan 8% remah-remah tadi itu ya. Nah, artinya siapapun selama dia masih tinggal di Indonesia sebetulnya adalah potensial untuk menjadi korban selanjutnya, karena fondasinya sudah diletakkan. Apa fondasinya? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Ya, itu Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum gitu ya, atau pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum lengkapnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu bisa dikatakan undang-undang perampas tanah yang real, dan itu menjadi fondasi negara untuk merebut tanah siapapun selama dia tinggal di Indonesia, disempurnakan dengan perma tentang konsinyasi. Ah, jadi enggak peduli kamu itu nolak atau enggak, karena uangnya sudah dititipkan di pengadilan, nah, sono ambil. Ah, gitu loh. Meskipun bukti sah kepemilikannya masih dipertahankan seperti yang terjadi sekarang di Temon. Meskipun rumah-rumah semua sudah hancur, kepemilikan sah masih dipertahankan. Itu ya untuk jawaban dari pertanyaan tadi. Sekarang kita kembali ke narasumber tadi untuk closing statement sebelum semuanya diakhiri, sebelum semuanya kembali ke aktivitasnya masing-masing, dan mudah-mudahan ini menjadi awal untuk kita mungkin bisa bertemu ya dengan pendengar atau berdiskusi. Ya, saudara Adi, silakan untuk closing statement. Atau siapa dulu di sini? Ada saudara Adi, Musli, Anes, dan Andrew. Ayo, oh, Andre dulu ya. Baik, ini mungkin bukan pesan terakhir ya, kayak kita mau kemana aja ya. Kita mau kemana-mana gitu. Kita mau... tapi ya mungkin ada sekedar apa istilahnya ya mungkin pesan pengingat gitu ya, karena memang siaran kita kali ini cukup spesial sebetulnya, karena radio ini dibikin memang basisnya itu memang pengalaman kita di Temon Kulon Progo. Ya, radio ini dikelola oleh kawan-kawan relawan yang jumlahnya banyak sekali, dan kita telah membuat beragam aktivitas, beragam kanal, beragam media, salah satunya radio ini, Solidario. Jadi mungkin pesan saya, dimanapun kawan-kawan sekarang yang kita pernah bertemu di tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 Desember di Temon Kulon Progo, mari berkumpul lagi, jangan melupakan kemenangan-kemenangan kecil yang pernah kita raih di masa-masa itu, karena kedepannya akan ada banyak rentetan penggusuran atau perampasan ruang hidup warga yang akan terjadi di sekitar kita. Jadi mari kita kembali berkumpul, mari kembali kita bersolidaritas, melakukan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu untuk selanjutnya itu bisa menjadi bola yang lebih besar untuk mempertahankan ruang hidup kita bersama, karena semua kita ini kan terhubung dalam sistem yang mau gak mau harus kita gugat, yaitu sistem ketidakadilan hari ini. Jadi dimanapun kalian berada sekarang, banyak kawan titip salam bagi kalian, mari kita berkumpul lagi. Terima kasih. Selanjutnya Muslim. Ya, terima kasih pada sahabat-sahabat Solidario yang sudah setia bersama teman-teman untuk mendengarkan berbagai macam kisah kita bersama. Persis apa yang disampaikan oleh sahabat Andri tadi, bahwa ini adalah sinyalemen, adalah sirine untuk kita semua, untuk memasang sirine bahwa sekarang ini sedang terjadi banyak proses dan upaya perampasan ruang hidup di sekitar kita di banyak tempat. Belum lagi upaya-upaya intimidasi yang ada di tempat-tempat lain, kriminalisasi di Tumpang Pitu, di Indramayu, dan banyak tempat yang lainnya. Proses-proses intimidasi ke sekretariatan-sekretariatan yang baru-baru ini adalah teman-teman Jatam Kaltim ya, yang kantornya dirusak gitu dengan alasan mereka mengganggu proses ekspansi sawit yang ada di batu bara yang ada di sana, yang sudah menewaskan 33 atau 32 atau 33 anak-anak di sana itu. Dan itu adalah sekali lagi yang selalu dirugikan adalah masyarakat, yang selalu dirugikan terutama teman-teman perempuan ya, ibu-ibu di sana. Besar harapan kita masing-masing menyalakan alarm bahwa proses kehancuran ini sudah mengintai di belakang, depan, samping kanan dan kiri rumah kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Ya, tadi saya juga ingin menyampaikan apa yang menjadi pengalaman saya di sini juga atas latar belakang keluarga gitu ya, karena paman saya juga rumahnya tergusur gitu. Paman saya di Sidoarjo kena korban bencana industri Lumpur Lapindo. Jadi saya merasakan juga bagaimana rasanya orang kehilangan tanah, kehilangan rumah dan tanah, kehidupan sejarah termasuk makam leluhur, karena saya, keluarga saya juga mengalami itu gitu di Kulon Progo, di Lapindo menjadi korban ganasnya kapital Lapindo Berantas itu. Jadi artinya jangan sampai menunggu korban-korban baru lagi. Mari kita coba untuk berbagi cerita, mengajak teman-teman saudara kita untuk waspada, untuk selalu mengawasi dan mencegah proses-proses upaya penghancuran ruang hidup dan perampasan kehidupan kita bersama. Ya, besar harapan kita semua ya berjuang di tempat masing-masing dan saling mengingatkan kepada teman-teman sanak saudara kita. Nah, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan. Makasih ya teman-teman sudah dengar. Maaf aku gak bisa banyak cerita. Speechless abis. Ya, makasih. Oke, ini aku yang terakhir ya. Ini Adi. Kalau aku terus terang ingin provokasi ke teman-teman pendengar sekalian, ya agitasi propaganda, setengah provokasi. 2019 itu pemilu, pemilu ya kan. Terus tapi kemudian rezim hari ini baik politisi, parpol dan sebagainya itu pro pemodal semua. Jadi artinya ini nggak ada yang, ya ini nggak akan merubah apapun kecuali kita yang pengen merubahnya. Terus kedaulatan atau yang didamba-dambakan kesejahteraan atau berdikari itu bullshit semua, karena tidak ada itu kemudian kedaulatan kalau tanah aja dengan gampangnya dirampas. Artinya rezim hari ini seperti itu. Terus sumber daya alam kita ini udah dikapling sama pemodal, jadi nggak ada kemudian harapan juga baik yang menang si A, si B, kampret, cebong dan lain sebagainya. Artinya itu yang kemudian harusnya menjadi perhatian kita ke depan. Aku sepakat sama Andre bagaimana kemudian bola perlawanan ini lebih membesar. Terus pesanku, jaga kewarasan, jaga akal sehat. Dan meskipun memang terpaksanya kita mau golput, ya itu pikirku itu solusi terbaik. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, kawan-kawan. Untuk lebih lanjut, nanti bisa lihat di Instagram Solidario. Misalnya mau komunikasi ya. Radio Solidario, itu Instagramnya cuy. Sama Twitternya juga sama. Nah sekarang kita akhiri pembicaraan kita, diskusi kita sore ini. Sampai bertemu kembali ya. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Kita mulai membuat ini, membuat aktivitas kita yang selama ini, yang kita kawan-kawan masih lakukan dari tahun ke tahun, main musik, bikin literasi dan lain sebagainya. Ini kita jadikan dari denyut pergolakan. Lepaskanlah marah di tenggorokan.